Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ayah Anda meninggal dunia, seharusnya harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah Anda dibagi sesegera mungkin, sehingga masing-masing dari ahli waris, termasuk ibu Anda dan juga Anda, mendapatkan bagian dari warisan harta yang ditinggalkan oleh orang tua Anda. Dan tentu pembagian warisan ini menuntut pemisahan hak antara harta milik istri, yaitu ibu Anda, dan juga harta milik suami, yaitu ayah Anda. Dan kalau ternyata ketiga rumah tersebut seutuhnya adalah milik ayah Anda, maka ibu Anda akan mendapatkan 1/8 dari harta warisan, dari total harta warisan yang ditinggal orang tua Anda. Dan kemudian dari 1/8 tersebut, bila kemudian hari ibu Anda meninggal, maka dari harta yang dimiliki oleh ibu Anda termasuk sebagiannya adalah 1/8 dari hasil atau dari bagian warisan yang ia dapatkan dari bapak Anda akan dibagi kembali kepada Anda sebagai anaknya dan juga anak-anak yang lainnya, termasuk dari anak hasil hubungan dengan suami kedua tersebut dan juga kepada suaminya yang saat ini. Yaitu bila kelak ibu Anda meninggal dalam kondisi suaminya yang saat ini masih hidup, semuanya dibagi sebagaimana ketika Anda membagikan harta warisan yang ditinggal oleh ayah Anda. Namun bila sampai saat ini belum dibagi, maka seyogianya Anda berbicara dengan santun dan baik kepada orang tua Anda untuk berkenan membagikan harta warisan agar tidak menjadi sengketa di kemudian hari. Wallahu ta'ala alam. Dan perlu ditambahkan pula bahwa sebagai anak tiri, maka Anda tidak berhak menerima warisi suami ibu Anda dan dia juga tidak berhak mewarisi dari Anda karena tidak ada hubungan nasab antara Anda berdua. Wallahu ta'ala alam.